ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan kita akan membaca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis tersebut diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dengan ad-dalil ala anna qatila nafsihi la yakfur. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan bunuh diri itu tidak sampai kepada derajat kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Dia melakukan bunuh diri sekali punya ancamannya sangat besar sekali. Dan sudah kita lihat di hadis Umar bin Khattab dan hadis-hadis yang disebutkan bersamanya bahwasanya qatilun nafs, orang yang melakukan bunuh diri diancam dengan adab neraka. Sampai seorang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersama dengan itu akan kita lalui dalam bab ini atau dalam hadis Jabir ini bahwasanya orang yang melakukan bunuh diri tidak sampai keluar dari Islam. Hanya saja dia melakukan dosa yang sangat besar yang terancam dengan adab neraka. Adapun hakikatnya huwa tahta masyiatillahi azza wajalla. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah menghendaki untuk mengadabnya, maka Allah mengadabnya untuk bersihkan dari dosa yang dia lakukan tersebut. Akan tetapi tidak kekal dalam adab neraka selama dia seorang muslim. Dan seandainya Allah mengampuninya dengan tanpa diadab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah Adin, siapa namanya? Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Hasan wa Ishaq ibn Ibrahim Al-Hamdali yang dikenal dengan Ibn Rahawi Qarin al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jami'an an Sulaiman wa Sulaiman Harb. Semua disebutkan setelahnya. Qala Abu Bakar dan berkata Abu Bakar yaitu Abu Bakar ibn Syaibah. Kan Imam Muslim meriwayatkan dari dua syekh, yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan yang kedua Ishaq ibn Ibrahim. Kemudian beliau meriwayatkan hadis riwayat Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Qala Abu Bakar haddatsana Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. عن حجاج الصواف وحجاج ابن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة حجاج ابن ميسرة عن أبي الزبير وأبو زبير المكي أمي هدي ما اسمه أبو زبير عن جابر وهو أبو زبير المكي namanya sama dengan Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim Allah ibarik fikum Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus An Jabir anna Tufail ibn Amr ad-Dawsi atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal laka fi hasni hasinin wa man'ah qala hisnun kan lidaus fil jahiliyah fa badalika an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lilladzi dakharahu Allah azza wa jalla al-ansar. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an, beliau mengatakan Abu Fail bin Amr Ad-Dausi. Abu Fail bin Amr Ad-Dausi, beliau salah satu tokoh kabilah Daus. Kabilah Daus, kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika Nabi masih di Mekah, beliau datang ke Mekah. Ketika datang di Mekah, beliau langsung mendapat peringatan dari orang-orang Quraisy. Hati-hati, karena di sini ada seorang yang menyeru atau mencela Tuhan-Tuhan kita. Kalau kita menyeru kepada kesesatan, maka Abu Ubay bin Amr Ad-Dausi pun melakukan apa yang diperingatkan oleh orang-orang Quraisy. Sampai disebutkan beliau menutup telinganya dengan kursu dalam rangka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad dan tidak mendengar apa yang diserukan olehnya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah bagi seorang hamba, sekalipun dia sudah berusaha untuk tidak mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab hidayahnya sehingga beliau masuk Islam. Dan kembali, ketika kembali kepada keluarganya, beliau menyeru keluarganya dan keluarganya masuk Islam, orang tuanya dan istrinya. Kemudian ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaumnya, orang-orang Daus, dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah. Dan mereka pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an, Tufail bin Amr Ad-Dausi, ketika sudah masuk Islam, beliau pernah berkata kepada Rasulullah ketika masih di Mekah, "Wahai Rasulullah, halaka fi husni hasinin wa manah." Wahai Rasulullah, apakah engkau menghendaki jika engkau memiliki husnin hasin, benteng yang kokoh, wa manah, dan tidak mungkin bisa ditembus oleh musuh? Itu menawarkan kepada Nabi SAW untuk datang ke negeri beliau, kabilah Daus, dan mendapat perlindungan dari kabilahnya, dan orang-orang Quraisy mananya tidak mampu untuk mengganggu engkau. Kemudian disebutkan yang dimaksud hisnun kali Daus bil jahiliyah, itu bentengnya atau perlindungannya orang-orang Daus pada masa jahiliyah. Fa badalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran tersebut. Kemudian bila didakharahu Allah azza wa jalla lil ansar, dengan hikmah yang Allah ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah persiapkan untuk para sahabat Ansar untuk hijrah ke negeri Madinah, dan mereka mendapat kemuliaan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke negeri mereka, ke negeri Madinah, sehingga dimanapun disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kaum muslimin teringat dengan para sahabatnya, para sahabat Nabi. Dan kalau kaum muslimin mengingat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti yang teringat adalah al-muhajirin wal ansar. Dan itu tentunya kemuliaan bagi mereka. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Madinah, hajara ilaihi Tufail ibn Amr wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi. Kemudian kata beliau, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Madinah, Tufail bin Amr pun beliau berhijrah ke negeri Madinah. Dan beliau tinggal di Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan beliau gugur pada saat khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala di perang Yamamah, memerangi pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Tufail bin Amr meninggal bersama para qurra yang banyak gugur di peperangan tersebut. Kemudian selain Tufail bin Amr pun ada seorang laki-laki dari kabilah beliau, dari Daus, ikut berhijrah ke Madinah. Fajtaul Madinah, dan orang hijrah termasuk tadi orang yang berhijrah dengan Tufail bin Amr terkena istiwal Madinah, tidak cocok dengan hawa Madinah, sehingga mereka sakit. Mereka sakit. Famaridha fajazib, dan orang tadi yang berhijrah dari Daus sakit dan dia tidak bisa bersabar. Fa akhadha mashaqis salah, maka dia mengambil mashaqis miliknya. Mashaqis jenis tombak, katanya yang mata tombaknya itu lebar. Faqata biha barajima, kemudian dikarenakan tidak sabar dengan sakit yang ia derita, katanya dia memotong ruas jarinya dengan tombak tersebut, dengan mashaqis tersebut. Fashahabat yada hatta mat, maka ketika dipotong ruas jarinya, katanya darah mengalir dengan deras sampai akhirnya meninggal disebabkan hal tersebut. Farahu Tufail bin Amr fi manami, ketika sudah meninggal Tufail bin Amr dari kabilah Daus, beliau bermimpi melihat temannya tersebut yang berhijrah kemudian sakit dan melakukan bunuh diri dengan memotong ruas jarinya, ruas-ruas jarinya. Fara'ahu wa ya'tuhu hasanah, dan dalam mimpinya dia melihat teman tersebut dalam keadaan yang sangat baik. Wara'ahu mughatiyan yadayhi, hanya saja katanya sesuatu yang aneh darinya, dia itu menutup tangannya atau menutup kedua tangannya, mughatiyan yadayhi. Maka Tufail bertanya kepada temannya tadi yang sudah meninggal dan melihatnya dalam mimpinya, ma sana bika rabbuka azza wajalla, apa yang Rabbmu lakukan terhadapmu? Faqal, maka temannya tadi mengatakan, ghafara li bihijrati ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, katanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku disebabkan hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita ketahui dari Amr bin As radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya di Sahih Muslim, Nabi mengatakan, wa hijratu tahjubu makana qablah, hijrah itu pahalanya bisa menghapus dosa-dosa yang ia lakukan sebelum hijrahnya. Dan keutamaan ini didapatkan oleh temannya Tufail Ibnu Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala. Kata beliau dalam mimpinya, Allah mengampuni dosa-dosaku dikarenakan hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tufail bertanya, "Ma li araka mughatiyan yadayk?" Ada apa denganmu? Aku melihat kamu menutupi kedua tanganmu. Faqal qila li lan nusliha minka ma afsadta. Maka dia menjawab, katanya dikatakan kepadaku, kami tidak akan memperbaiki sesuatu yang kamu rusak. Mananya dia sendiri yang memotong ruas jarinya ketika di dunia yang menyebabkan sebab kematiannya. Kemudian dalam mimpinya dilihat sekarang dalam keadaan baik, katanya dia menutup kedua tangannya. Mananya tangannya dalam keadaan terpotong sehingga ditutup. Dan dikatakan kepadanya, kami tidak akan perbaiki darimu apa yang kamu rusak sendiri. Faqassah Tufail ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail Ibnu Amr menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma wali yadayhi faghfir. Ketika dalam mimpinya disebutkan dosa-dosa dari ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua tangannya tidak diperbaiki, maka Nabi berdoa untuk temannya Tufail bin Amr tersebut, ya Allah wali yadayhi faghfir, ya Allah dan kedua tangannya ampunilah olehmu. Doa dari Nabi SAW untuk sahabatnya Tufail bin Amr tersebut. Dan syahidnya di sini, temannya Tufail bin Amr melakukan tindakan bunuh diri dengan memotong jemarinya, darah mengalir dengan deras yang menyebabkan kematiannya. Bersamaan itu dilihat dalam mimpi Tufail bin Amr, dan mimpinya diceritakan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengikrarkannya bahwasanya beliau melihat keadaan teman tersebut dalam keadaan yang sangat baik, dan temannya mengkhabarkan bahwasanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bunuh diri tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam, bahkan tahta masyiatillahi azza wajalla. Ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun bunuh diri Dan ini dosa yang sangat besar. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini menunjukkan bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ketika melihat ada kekurangan pada umatnya, itu dalam mimpinya dilihat bahwa dikatakan kepada temannya Tufay bin Amr, "La nusliha minka ma afsadta." Nabi mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua tangannya yang ia rusak. Itu yang sahabat tersebut rusak, agar diampuni secara sempurna seperti diampuni dosa-dosa yang lainnya. Kemudian hadis lainnya, qala haddatsana Ahmad ibn Abdah Adabbi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad wa Abu Alqamah Al-Qarawi qala haddatsana Safwan bin Sulaim an Abdullah bin Salman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'atsu rihan min al-Yaman al-yana min al-harir fala tada ahadan fi qalbihi. Qala Abu Alqamah min qalu habatin wa qala Abdul Aziz min qalu darratin min iman illa qabadathu. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Khabar yang akan terjadi kelak menjelang hari kiamat. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya la taqumu sa'ah illa ala syirrin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada orang-orang yang paling buruk. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada yang mengatakan di atas muka bumi ini Allah Allah. Bagaimana bisa seperti itu? Karena menjelang hari kiamat akan terjadi. Dalam hadis yang kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin dari arah Yaman yang mana angin tersebut alyan mil harir, lebih halus dari sutra. Dan kain sutra terkenal dengan kehalusannya. Angin ini lebih halus dari sutra dan tidak menyisakan seorang pun yang di hatinya ada keimanan, mithqalu habatin, di hatinya ada sebesar biji sawi saja, atau mithqalu darratin, sedikit saja dari keimanan, illa qabadatu, melainkan angin tersebut mencabut nyawanya. Itu malaikat maut mencabut nyawanya dengan sebab angin yang bertiup dari Yaman tersebut, angin yang sangat halus mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman, sehingga setelah itu tidak ada di atas muka bumi ini seorang mukmin pun, tinggal syirrun nas, tinggal orang-orang yang paling buruk yang terjadi hari kiamat pada mereka. Ini khabar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pasti terjadi, pasti terjadi. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibn Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far. Qala Ibn Ayyub, Yahya bin Ayyub haddatsana Ismail, qala akhbarani al-Ala an Abi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira ayumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal. Itu beramal amalan saleh. Dan Yahya bin Umar sudah kita ketahui bersama. Hadis Sahih Bukhari, Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadir shob, fala tantadir masa. Wa idza amsayta fala tantadir shobah." Nasihat yang sangat agung. Kata Ibnu Umar, jika kamu berada di waktu pagi hari dan memungkinkanmu untuk beramal, beramal soleh, beramallah di pagi hari. Jangan engkau tunda sampai waktu sore hari. Dan jika kamu berada di waktu sore dan kamu memungkinkan beramal, beramallah di waktu sore. Jangan engkau tunda sampai esok hari. Nah, di sini kata Nabi, badiru bil amal, bersegera kalian beramal. Apa sebabnya? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang keadaannya seperti kepingan malam yang gelap gulita. Kita jamu qit'ah. Bagaimana fitnah yang sangat dahsyat tersebut? Yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafir. seorang di waktu pagi hari dalam keadaan mukmin, tapi di sore hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'mina, di sore hari masih dalam keadaan mukmin, wa yusbihu kafira, kemudian di pagi hari sudah kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya, rela meninggalkan agamanya, rela menjadi orang kafir. Bi'aradhim minad dunya, disebabkan karena dunia, harta, atau perkara dunia yang lainnya. Di sini menunjukkan bahwasannya dunia benar-benar fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Dan Nabi SAW banyak memperingatkan kita dari fitnah dunia. Fitnah dunia. Terutama fitnah harta atau wanita atau yang semisalnya. Dan kisah-kisah orang murtad dikarenakan dunia, kisah yang sangat banyak. Kisah yang sangat banyak. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Jangan sampai kita menjual agama kita. Baik itu menjual agama secara keseluruhan sampai murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjual keistiqoman kita, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan dunia. Kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Dan Nabi mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umat itu adalah harta. Dan Nabi mengatakan, ittaqud dunya wa taqun nisa. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Karena fitnah likulli maftun. Dan fitnah wanita juga Nabi katakan, mataraktu ba'di fitnatan hiya adarru ar-rijal min nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah untuk kaum laki-laki dari umatku yang lebih besar daripada fitnah wanita. Mana fitnah yang bisa menyebabkan seorang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpang dari kebenaran. Dan itu perkara yang musyahad. Dan syaitan pandai dalam menggelincirkan kita. Mungkin terkadang kita di sisi harta aman, tapi dari sisi wanita, dan sebaliknya sisi wanita aman, diganggu di sisi dunia. Dan seperti itu, syaitan berusaha melihat kelemahan kita, dan dari situ dia menggelincirkan kita. Maka kita harus berhati-hati. Dan diantara sebab kita bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebutlah al-mubadarah fil amal, bersegar dan beramal soleh, badir bil amal. Sudah disebutkan, sudah kita juga bahwasanya hati kita itu hanya satu. Hati kita hanya satu. Imam Syafi'i mengatakan, an-nafs illam tushghal bil haq satashtaghil bil batil. Diri kita kalau tidak disibukkan dengan kebaikan dan kebenaran, akan tersibukkan dengan kebatilan. Dan tidak ada celah, tidak ada pilihan kecuali itu. Kalau kita disibukkan dengan kebaikan, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita selamat dari keburukan. Dan sebaliknya, kalau kita sia-siakan waktu kita, tidak kita isi dengan kebaikan, maka keburukan yang kita dapatkan. Sampai dalam kehidupan kita, berkaitan dengan talabatul ilm, biasanya datang fitnah pada talib itu, talib yang farid, talib yang memiliki waktu luang, bahkan banyak waktu luang, kemudian dia tidak manfaatkan. Dan dari situ syaitan masuk. Waktu-waktunya habis dengan perkara yang tercela. Maka wajib bagi kita untuk mengamalkan petunjuk Nabi SAW, badiru bil amal. Bersegera kalian dalam beramal. Dan amalan soleh itu terbuka bagi kita. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan kita. Dengan senantiasa mohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal di setiap akhir salat untuk mengatakan Allahumma inni ala dikrik, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa yang sangat agung. Tidaklah Nabi berwasiat kepada Mu'adz dengan wasiat tersebut, melainkan dikarenakan agungnya doa tersebut. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Kata Nabi, wahai Mu'ad, demi Allah, aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kula salat antaqul Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga Ibn Mas'ud tadi mengatakan, dan nyata doanya, Allah menasihkan huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Semuanya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim.